بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم pada kesempatan di malam hari ini kita berada pada tanggal 21 malam 21 Rabiul Awal 40 Hijriah insyaallah. Naam. Fa insyaallah taala mulai malam hari ini setelah kita menyelesaikan kitab Al-Ha'iyah lil Hafid Abi Bakar Abdullah bin Abi Dawud rahimallahu taala. Fa insyaallah taala kita akan beralih sejenak untuk kita membenahi dan juga mengoreksi, mengevaluasi tarbiyah kita, tarbiyah pendidikan untuk kita. Nah, kita akan membaca insyaallah sebuah kutaib atau kitab yang ringkas insyaallah yang bermaudu'nya tarbiyatul aulad. Pendidikan anak-anak fi dha'il kitab was sunnah. Nah, kita sebagai bagian dari anak yang wajib mengerti bahwa kita adalah anak-anak yang wajib untuk dibina dan juga dididik. Dan sekaligus kita pula bagian daripada orang tua yang punya kewajiban mendidik, membina rumah tangga, termasuk mendidik anak-anaknya. Semoga tema atau maudhu ini bermanfaat untuk kita semua, karena kita mau tidak mau terkait baik bagian sebagai maf'ulnya, orang-orang yang dididik dan dibina. Dan juga kita akan menjadi para pembina yang mendidik, membina rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita. Kitab ini ditulis oleh seorang syekh, murid dari Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yaitu Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaimani hafizahullah ta'ala. Nah, beliau hafizahullah ta'ala membawakan risalah ini, menuangkan dalam risalah ini atau kutayib ini sebuah tema-tema yang menarik, bab-bab yang menarik, bab-bab yang penting untuk kita bahas, kita pelajari. Nah, yang wajib bagi kita semua, bil khusus sebagai orang tua, bagaimana sang orang tua, al-abah atau ummah. Nah, yang pertama, mengetahui posisinya dia sebagai orang tua. Apa kewajiban sang abah dan ummah terkait dengan anak-anaknya tersebut? Nah, bagaimana mauqif yang benar, sikap yang benar terkait dengan tanggung jawab anak-anak yang dilahirkan dengan sebab kedua orang tua tersebut? Nah, tentunya tidak ada sebuah pendidikan, sebuah tarbiyah yang paling benar, yang bisa mendatangkan manfaat fid dunya wal akhirah, melainkan pendidikan dari pendidikan Al-Qur'ani, tarbiyah Qur'aniyah. Fal-Qur'an di antara kandungannya adalah juga menyajikan dan menyuguhkan bagaimana Islam nam memiliki sebuah sistem tersendiri, sebuah pendidikan tersendiri bagaimana Islam mendidik anak-anak kaum muslimin. Nah, jangan sampai anak-anak kita tersebut dididik dengan pendidikan yang diambil dari selain Al-Quran wa Sunnah. Pendidikan ala liberaliyin, iyadan billah. Pendidikan yang diambil dari sistem-sistem liberal, kaum liberal. Yang mana mereka mengambil dari belajar ilmu kepada orang-orang kufar, atau orang belajar ilmu bukan di negeri kaum muslimin, bahkan di negeri barat sana. Ya'khuduna ilma fil gharab, yata'allamul Islam, mereka belajar ilmu Islam bukan di tempat mambaul ilmi asyari, di negeri tauhid, bila di tauhid negeri Timur Tengah. Tetapi mereka justru ya'khudun wa yadhabun wa yusafirun di negeri orang-orang kufar fil gharab, negeri orang-orang barat sana. Ya'khuduna ilma anhum iyadan billah, sehingga mereka kembali ke negeri ini justru membawa pemikiran-pemikiran kufriyah, pemikiran liberal yang ini berbahaya sekali manakala disampaikan kepada anak-anak kita. Fa ikhwana fillah barakallahu fikum, melalui kitab ini semoga kita tergambar bagaimana sih sikap seorang tua atau seorang ibu. Bagaimana seharusnya, yang apa yang harus dia perbuat untuk anak-anak, untuk anak-anaknya, putra-putrinya. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua bisa mengambil fawaid min hadar kitab al-mubarak ini. Fa ikhwana fillah barakallahu fikum, beliau hafizallah, setelah ba'dal muqaddimah, beliau memulai pembahasannya. Al-awlad ni'matun minallahi wa hibbah minhu. Bahwa perlu kita ketahui bersama, kita sadari, dan kita fahami bahwa anak-anak yang lahir ini, putra-putri, adalah semata-mata nikmat minallah, pemberian nikmat dari Allah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahibbah minhu, dan sebuah hibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu hibah? Apa beda antara hibah dengan sadaqah? Hibah itu adalah dijelaskan oleh beliau rahimahullah hafizallahu ta'ala, hiya al-atiyah bighairi iwadin, pemberian tanpa balasan, tanpa adanya unsur balasan, hibah. Anak-anak adalah hibah dari Allah, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa balasan. Semata-mata itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hibah minallah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam banyak ayatnya, baik secara umum ataupun khusus. Secara umum adalah wama bikum min ni'matin faminallah. Itu umum. Seluruh nikmat, seluruh yang nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk anak-anak ini adalah hibatullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lillahi mulkus samawat wal ardi milik Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi ini. Yakhluqu ma yasha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta segala apa yang Allah kehendaki. Semata-mata tercipta itu karena kehendaknya. Nah, tidak ada yang tercipta di luar kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sang bajang bayi putra putri kita. Itu semuanya yulad, dilahirkan, diciptakan atas kehendak Allah, bimasyiatihi. Nah, kalau bukan dengan kehendak Allah, tidak akan lahir putra putri kita. Nah, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura. Allah memberikan hibah, memberikan anugerah karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, berupa inatha, putri. Nam, wayabu liman yasha'u dhukur. Dan juga Allah memberikan hibah karunia kepada siapa yang Allah kehendaki berupa putra, anak laki-laki. Nah, au yuzawwijuhum dhukruna dhukrana wa inatha. Atau Allah nam menikahkan mereka antara laki-laki dengan perempuan. Fitrah suci dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nam menikahkan mereka antara laki-laki dengan perempuan. Wa yaj'al man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dengan masyiahnya ada seorang yang menikah sudah lama tidak punya keturunan. Nah, itu semua bimasyiatihi. Innahu alimun qadir. Allah tutup ayatnya, innahu alimun qadirun. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan juga Allah maha kuasa. Semua yang Allah ciptakan di atas ilmunya. Nah, dan di atas kekuasaannya. Ikhwana fil a'azani Allah wa ayyakum jami'an. Diambil dari ayat ini tentunya banyak faedah, di antaranya adalah bahwa anak-anak adalah hibah min Allah. Semata-mata pemberian dari Allah, itu pun lahir karena masyiahnya, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Manusia sebatas berikhtiar, berusaha. Nah, tetapi semuanya tahta masyiatihi jalla wa'ala. Nah, bila Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Nah, yang kedua, selain ini pula faedah tambahan, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ayat ini menyebutkan Allah menganugerahi atau memberikan karunia atau anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki berupa putri. Allah dahulukan putri sebelum putra, anak putri sebelum anak putra laki-laki. Dijelaskan oleh para mufassirin di antaranya Ibnu Athiyyah fi tafsirihi al-Muharrar al-Wajiz. Bada subhanahu bi dzikri al-inath tashrifan lahunna. Nah, ketika Allah menyebutkan Allah memberikan karunia berupa anak-anak putri. Nah, ini menunjukkan tentang kemuliaan al-banat wan-nisa. Islam tidaklah menyia-nyiakan mereka. Islam tidaklah merendahkan mereka. Tidak sebagaimana orang-orang liberal. Nah, sebagai kaki tangan. Nah, atau enam sambungan lidah, lisan orang-orang kufar. Yang mereka tidak henti-henti hingga sekarang seolah-olah Islam itu adalah memojokkan kaum wanita, merendahkan kaum wanita, membatasi hukukun nisa, jilbab, Nam, seolah-olah mengurangi kebebasan seorang wanita. Hijab. Keluar rumah. Juga demikian. Wa qarna fi buyutik. Nah, tinggallah di rumah-rumah kalian, kata Allah. Ini sebuah ayat juga seolah-olah membatasi ruang gerak kaum nisa. Bahwa kaum nisa yang paling utama fi buyutihinna, bahkan afdhalus shalah indan nisa lin nisa fi buyutihinna bal fi hujratihinna fi hufratihinna. Seutama-utama salat kaum nisa di kamar mereka. Nah, dipoles dan dikemas oleh mereka, dihembuskan bahwa Islam ini adalah ajaran untuk memperkecil ruang gerak kaum nisa, membatasi, tidak bebas kaum nisa tersebut. Nah, sehingga seolah-olah kaum nisa tidak punya hak manusia yang bebas. Kerja tidak boleh. Nah, nyopir mobil tidak boleh sendirian. Dan yang lainnya. Ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mendaulkan kaum nisa adalah dalam rangka tasyrifan wa tikraman wa ikraman lahunna, memuliakan. Nah, daripada kaum laki-laki dari sisi sudut pandang tertentu. Nah, dan kalau kita kaji secara ilmiah, bukan atifiyah, bukan di atas yakni hawa nafsu. Pertama, ketahuilah dan harus kita yakini bahwa Islam sebuah agama penutup dari agama-agama yang lainnya. Islam dibawa oleh khatamul anbiya wa imamul mursalin, penutup para nabi dan juga pemimpin para rasul. Islam datang dengan agama yang sempurna. Nah, disuguhkan atau diletakkan oleh sang pembuat syariat Allah yang maha hakim, yang maha bijak, yang maha adil, sehingga tidak akan mungkin Allah meletakkan sebuah syariatnya dibangun di atas kedzaliman. Tidak mungkin Allah mendzalimi wanita dengan aturan syariat tersebut. Tidak. Dan Allah tidak mendzalimi siapapun di antara hamba-hambanya. Wala yadzlim nam rabbuka ahada. Dan Allah tidak mendzalimi siapapun di antara hamba-hambanya. Tidak ada. Sehingga Islam semua syariatnya tidak akan mendzalimi siapapun. Berlaku nam dengan tepat, benar dan layak di seluruh zaman dan tempat. Bersifat universal. Ini. Liyahtamma bisaunihinna walihsanilahinna. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, Allah menciptakan, Allah menganugerahkan kaum nisa di sini supaya lebih serius untuk menjaga mereka. Allah mengatakan yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur tanbih, peringatan kepada kedua orang tua atau kita semua untuk lebih berihtimam, lebih sungguh-sungguh bisaunihinna, menjaga mereka. Wal ihsan ilaihinna, dan berbuat ihsan kepada mereka. Karena mereka adalah kaum yang luar biasa. Hancurnya semua kaum. Kaum-kaum sebelum kita karena gara-gara kaum nisa, fitnatun nisa. Nah, dan juga tidak terlewat pula pada kaum sekarang ini, di zaman sekarang ataupun ila hari kiamat kelak nanti. Di antara min asbabil kubro, di antara sebab-sebab rusaknya alam ini, karena an-nisa, faktor an-nisa. Ketika mereka tidak dibimbing dengan syariat Islamiyah. Nah, menjadi sebab terbesar atau diantara paling terbesar menjadi rusaknya negeri Allah atau alam ini. Ya dan billah. Disadari ataupun tidak disadari. Nah. Wa yaqulu Wathila ibn al-Asqa radhiyallahu anhu inna man yumannul mar'at tabkiruha bil untha qabla adh-dhakar li'anna Allah bada'a bil inath. Sesungguhnya orang yang diberikan anugerah dilahirkan perempuan terlebih dahulu sebelum laki-laki, ketahuilah Allah juga demikian. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Sesungguhnya Allah mengawali kaum wanita sebelum kaum laki-laki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah juga memulai memberikan hibah dalam ayat ini. Nam Allah memberikan hibah kepada siapa yang Allah kehendaki dari kaum wanita, laki-laki, perempuan. Lahir perempuan. Dan juga Allah memberikan hibah, memberikan anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki dari anak laki-laki. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Nah. وَمَنْ يُمَنُ الْمَرْأَةِ أَيْمِنْ بَرَقَتِهَا وَعَلَامَةِ السَّعَادَتِهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ. An-nas arba'at aqsam, manusia terbagi empat macam. Qala Ishaq ibn Bishr, nazalat hadhihi al-ayat fil anbiya thumma ammat. Berkata Alima Ishaq ibn Bishr, ayat ini turun terkait dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi umum sifatnya. Pertama, Lut, Nabiullah Lut, Abul Banat. Lam yulad lahu dhakar. Beliau seorang nabi yang dianugerahi kaum, yang dianugerahi putri semuanya, anak keturunannya. Tidak ada yang laki-laki. Nabiullah Lut alaihissalam. Nah, yang kedua adalah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam abul aulad lam yulad la unta. Nabiullah Ibrahim sebaliknya, seorang nabi yang dianugerahi anak keturunannya laki-laki semuanya, tidak ada yang perempuan. Abul banan, abul banin, abul aulad. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida lahu sinfan. Nabiullah Muhammad pertengahan. Lahul banat wa lahul banin. Punya anak-anak perempuan dan juga punya anak laki-laki. Nabiuna alaihi salatu wasallam. Dan yang keempat di antara para nabi, Yahya bin Zakaria Aqim. Yahya bin Zakaria seorang nabi yang tidak punya keturunan. Nah, dari ayat ini Allah menggambarkan pula keadaan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lillahi mulkus samawati ardi yakhluqu man yasha, yakhluqu ma yasha, yahbu liman yasha inatha wa yahbu liman yasha adh-dhukur. Yahbu liman yasha inatha, di antaranya Allah memberikan hibah anugerah berupa anak perempuan saja, Nabiullah Lut. Wa yahbu liman yasha dzukur, dan Allah memberikan hibah anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki saja, Nabiullah Ibrahim. Dan di jamak keduanya Nabiullah Muhammad diberi anugerah putra dan juga putri. Nah, dan juga wa ja'alu man yasha aqima, dan Allah lah yang menghendaki menjadikan seorang itu aqim, tidak punya keturunan. At-tazwid fil ayat aw yuzawwijum dhukrana wa inatha humul jama' bainal banin wal banat. Ayat ini au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka. Sehingga tafsir dari Ishaq bin Bishr adalah bukan menikahkan mereka, tapi yuzawwijuhum, Allah menganugerahi mereka, di antara mereka menganugerahi anak laki-laki dan juga anak perempuan. Sehingga maksud dari ayat ini au yuzawwijuhum, Allah yuzawwijuhum ay yajma'uhum, Allah memberikan anugerah kepada mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, putra dan juga putri, keturunan laki-laki dan juga keturunan wanita. Nah, sehingga makna at-tazwid fil ayat tadi pada surat Asy-Syura ayat ke-50, au yuzawwijuhum dzukranan au wa inatha, dan Allah mengumpulkan mereka, yakni Allah menganugerahi mereka berupa putra dan juga putri. Dari ayat ini apa? Tergambar 4 kelompok. 6. Bahkan Ishaq bin Bishr menyebutkan 4 para nabi juga demikian. Di kalangan para nabi juga demikian. Di antara mereka diberikan keturunan perempuan semuanya abul banat. Ada yang laki-laki semuanya abul aulad. Ada yang dijama' 6 al-aulad wal banat, ada yang tidak punya keturunan. Qul dzalika bima syi'atihi jalla wa ala. Al-muhim ya ikhwana fillah, hadzal amr kulluhu biyadillah tahta masyiatihi. Kullu dzalika hibah min Allah. Ini semualah pemberian anugerah dari Allah azza wa jalla. Nah. Berikutnya al-aulad zinah wa fitnah. Anak-anak itu yang dilahirkan di muka bumi ini, selain mereka sebagai zinah, menghibur orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, membahagiakan kedua orang tuanya, tercapai harapannya untuk menyambung nasabnya, zinah untuk membuat ramai rumah tangga keluarganya, betapa senangnya sebuah keluarga yang diramaikan anak-anak. Nah, rasa capek dari bekerja terobati melihat anak-anaknya zina. Nah, namun sisi yang lain sebagai fitnah, demikianlah Allah mensifatkan al-aulad sebagai zina dan juga al-aulad sebagai fitnah. Dan dalam ayat yang lainnya al-aulad sebagai yang menyibukkan dan melalaikan orang tua. Ini semua Allah sifatkan, Allah khabarkan dalam Al-Quran supaya kita sebagai orang tua bisa mengambil posisi yang benar, sadar untuk mensikapi siapa anak-anak kita tersebut. Yang pertama al-aulad zinah, sebagai perhiasan, sebagai hiburan yang menyenangkan kita semua. Qala ta'ala al-malu wal-banun zinatul hayati dunya wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan al-mal wal-banun zinat al-hayati dunya, harta, semua harta benda yang kita miliki, baik harta berbentuk aset, berbentuk qimah, nukut atau fulus, berbentuk sayyarat, al-basatin, al-mazari', kebun-kebun, sawah-sawah, rumah-rumah, aset-aset, al-mal semuanya, atau al-fulus atau nukut, wal-banun dan semua anak. Kalimat al-banun di sini dengan alif lam mencakup semua anak keturunan, termasuk pula al-banat diwakili kalimat al-banun. Nah, sehingga semua anak, baik itu banin ataupun banat, walaupun menyebutkan, walaupun di sini al-banun dengan kalimat al-banun, anak laki-laki, tapi al-murad bihi umuman umum al-banun wal-banat. Nah, karena sudah menjadi perkara yang maklum. Dalam Al-Quran seringnya Allah menggunakan kalimat mudzakkar laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang mukmin dari kalangan laki-laki, udkhulu fis-silmi kafah. Bukan berarti kalau bukan laki-laki tidak diperintah untuk adkhul fil-islam kafah, tidak. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu walaupun untuk al-mukhatab lir-rijal, kadzalika yadkhulu fi dzalika aidan an-nisa. Baik mukminun dan juga mukminat. Kadzalika hadzal ayat wal banun termasuk al banat. Semuanya adalah zinatul hayati dunya, adalah sebagai perhiasan hiburan yang menyenangkan dunia ini, sebagai perhiasan dunia ini. Nah, wa qala ta'ala dalam ayat yang lainnya fi surah Ali Imran, Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dihias-hiasi untuk suka dan cinta, hubbus syahawat, mencintai syahwat, mencintai kaum wanita, dan juga mencintai anak-anak. Nah, memang demikianlah manusia. Mereka akan dihias-hiasi untuk senang dan suka. Nah, dengan al-banin, al-banat. Nah, sehingga sebagai zinat lahum, perhiasan bagi kedua orang tua atau kepada orang secara umum. Nah, ini yang pertama. Nambah Allah menakdirkan, memang menciptakan putra tersebut sebagai zina, sebagai fitrah manusia. Namanya manusia, fitrah mereka berharap memiliki anak keturunan, menghibur mereka, membahagiakan mereka. Hiburan fid dunya, zina fid dunya. Sebuah bait, sebuah rumah yang kosong dari anak-anak, sepi, alangkah sedihnya. Nah, tidak terhibur hatinya. Ada sesuatu yang kurang dari rumah tangganya, termasuk orang tua yang sudah tua, yang anak-anaknya pergi, yang anak sudah punya rumah masing-masing di sana-sini, tinggal orang tua sendirian. Sedih ditinggal anak-anaknya. Demikian karena yang anak itu sebagai zina. Nah, sisi yang lainnya, al-aulad adalah fitnah. Kedua, anak-anak itu juga fitnah. Satu sisi sebagai hiburan, sisi yang lain sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Ini Allah diuji dengan anak-anaknya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Anak itu ujian bagi kedua orang tua. Dan juga sebaliknya, orang tua sebagai ujian bagi anak-anaknya. Ketika sudah orang tua berusia tua, maka ganti, sebagai ganti, anak diuji dengan keberadaan kedua orang tuanya. Maukah dia sabar? Sebagaimana sabarnya sang orang tua mengasuh dia di waktu kecil. Maukah dia sabar berbuat baik kepada orang tua yang sudah tua? Nah, yang sudah mulai berkurang daya pikirnya, mudah marah, mudah menyalah-nyalahkan. Nah, kita sini juga salah, kita ke situ juga salah, beli ini salah, beli itu salah, ngomong ini salah, ngomong itu juga salah. Hanya ada orang tua yang sudah tua. Maka kita sabar. 6, merawat kedua orang tua kita. Nah, namun pembahasan kita adalah anak-anak ini fitnah bagi kedua orang tua. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innama amwaluku wa auladukum fitnah. Hanyalah harta benda yang Allah anugerahkan kepada kalian tersebut. Dan hanyalah anak-anak kalian yang Allah anugerahkan kepada kalian sebagai fitnah, ujian. Atasbirun, maukah mereka bersabar dengan ujian ini? Nah, di waktu kecil sudah ujian. Sebagaimana pula ketika menginjak dewasa sebagai ujian pula bagi orang tuanya. Di waktu kecil ujiannya menangis, menciboi, merawat, sakit. Kita carikan obatnya. Ketika sudah mulai menginjak usia dewasa, kewajiban mendidik mereka, mendidik akhlaknya, ibadahnya, akalnya. Butuh kesabaran, butuh pengawalan yang luar biasa. Bagaimana sabarnya sang orang tua? Harus bangun malam, menceboki. 6. Ketika sakit di opname, sabar. 6. Menunggu di rumah sakit. Demikian pula anak-anak kita di waktu usia pendidikan. Karena mereka bukanlah para malaikat. 6. Anak-anak malaikat bukan. Mereka adalah basyar, manusia yang belum sempurna akalnya, apalagi di sekelilingnya banyak fitan, banyak gangguan syayatin al-ins wal jin mengganggu mereka yang akalnya belum sempurna, diganggu oleh misalnya diganggu tetangganya, diiming-iming dengan berbagai iming-iming yang luar biasa. Ima dengan melalui matanya saja melihat kondisi masyarakat, kondisi tetangga, lingkungan, tertarik dia. Tertipu dia. Maukah orang tua sabar? Itulah ujian bagi sang orang tua. Untuk mengawal, untuk menasihati, untuk mendidik, mencari lingkungan yang terbaik. Namanya anak, namanya ujian, ya tidak mesti anak yang nurut dari awal sampai akhir, tidak. Kadang nurut, kadang tidak nurut, kadang nakal, kadang dablek minta maaf. Hakata al-aulad. Nah, wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah memberitakan ketika manusia mau sabar dengan uji harta benda yang mereka miliki, diuji mereka dengan harta benda tersebut. Maukah mereka berbelas kasih kepada anak yatim? Maukah mereka berbelas kasih dengan tetangga, dengan sahib-sahibnya, kerabatnya? Al-aqrabun aula bil ma'ruf, kerabat itu orang-orang yang paling berhak untuk dia perbaiki, disambung dengan kebaikan, ihsan kepada mereka. Nah, ujian pula harta benda ini. Sebagaimana pula anak-anak juga ujian, tetapi di balik itu Allah mengatakan wallahu, jika mereka sabar menempatkan harta dengan sebenarnya dan menempatkan anak dengan sebenar dan mensikapi dengan benar anak itu, ketahuilah indallah, di sisi Allah pahala yang besar. Tetapi juga sebaliknya, kalau orang tua menyanyikan harta benda dan juga anak, di balik itu juga sebaliknya ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mimbar yakhthub. Suatu saat ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, id aqbala al Hasan wal Husain, datang cucunya al Hasan wal Husain yamsyan yata'atharan alaihima qamisani ahmaran fanazala Rasulullah fahamalahuma. Dua anak tercucu ini mengganggu Rasulullah di saat beliau berkhutbah. Nah, kemudian Nabi menggendong, membawanya, mengatur, tidak membiarkan kedua cucunya itu diamankan walaupun sedang berkhutbah. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan sadaqa Allah, Allah maha benar firman-Nya, innama amwalukum auladukum fitnah. Hanya harta benda dan juga anak-anak itu sebagai ujian untuk kita. Diuji sudah. Di sini pentingnya baik orang tua dan juga sang jin untuk perhatian kepada anak cucunya. Jika melihat anak cucu enggak kondusif, segera diambil, diamankan. Enggak diamankan, bahaya, sedang khutbah ini. Ramai sana ramai sini, segera diamankan. Ra'aitu hadaini al-ghulamaini yamsyani yata'atharani. Aku melihat dua anak ini lagi berjalan ramai sana ramai sini, namanya anak-anak. Sehingga saya tidak sabar, hatta nazaltu, aku turun mimbar dan saya cangking dua anak ini. Nah, ambil sama Rasulullah SAW. Nah, kama rawa al-Imam Abu Daud. Nah, di sini syaitnya adalah apa? Bahwa anak-anak itu sebagai fitnah, ujian. Innama waluk wa auladukum fitnah, ujian baik kedua orang tua yang bisa mengganggu zikir kepada Allah, bahkan bisa mengganggu dakwah ilallah, bahkan bisa mengganggu ketika khutbah. Nah, yang ketiga, Allah juga mensifati tentang siapa anak-anak kita ini. Qad yushghil al-abna al-walidaini an ta'atillah. Tidak hanya sebagai fitnah, bahkan anak-anak ini keberadaan mereka memalingkan kedua orang tuanya dari ketaatan kepada Allah iyadan billah. Kalau dibiarkan sang anak ini, nah, atau orang tua tidak, karena orang tua tidak punya sikap yang benar bahwa anak sebagai ujian, dia tidak mau sabar dan tidak mengerti sikap apa yang tepat yang dia harus ambil, maka bila orang tua tidak punya iman dan tidak punya agama sehingga tidak punya sikap yang benar mensikapi anak-anak dan putra-putrinya, akhirnya dengan sebab fitnah anak-anak ini, orang tuanya terlalaikan dari ibadah kepada Allah. Bahkan jatuh dalam berbagai maasi untuk kepentingan anak-anaknya. Bukan hanya maasi, bahkan fisyirkiyat, niatan billah. Anak sakit karena kejahilan orang tuanya datang kepada orang yang dikeramatkan, yang dituakan, kahin dukun. Meminta supaya sembuh di sana. Ini. Nah, bijahlihim, karena kebodohan mereka. Nah, fitnah betul ayuhan nas. Nah, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan, janganlah kalian dilalaikan oleh harta benda kalian dan juga anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi, zikir sore, kadang orang tua lepas. Kenapa? Karena mikir anak-anaknya. Apalagi sang ummat juga kita sebagai sang abah tolong juga memberikan nasihat kepada istri kita. Nah, untuk sabar, nah, merawat, mendidik, menggendong, menyusui, nah, menceboki, semuanya perkara menyibukkan. Tapi jangan sampai lupa, tetap istiqomah, sabar, meluangkan waktu untuk zikir kepada Allah, qiraatul Quran, ibadah kepada Allah, salat ala waktu ya, di awal waktunya, zikir pagi, zikir sore hari, dan juga tidak terlalaikan dari nawafil, salat-salat sunnah nafilah, atau bahkan puasa-puasa nafilah kalau bisa diupayakan. Nah, namun bukan berarti juga lalai dari mendidik anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara itikaf di masjid, nah, sibuk itikaf sebelah di masjid, tapi lalai dari anak-anaknya di rumah. Anaknya main warnet, ngenet, nah, ibunya kewalahan, anaknya 5. Nah, usia yang sudah bisa keluar, bisa jajan, bisa warung. Wabahnya khusyuk, yaqra'ul Quran 30 juz'an. Bahkan 60 juz dia hafal, dia sebulan selesai. Khatam 2 kali. Wah, khusyuk luar biasa salatnya. Tetapi tidak tahu kalau anak-anaknya yaqra', bukan yaqra'ul Quran, yaqra' internet. Ya. Ya dan billah, ini juga harus bisa memadukan dengan tepat. Tidak sibuk dengan anak-anaknya, nah, sehingga lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bagaimana bisa berjalan dua-duanya? Nah, membina anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya, dan juga dia juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya teramalkan. Nah, diamalkan. Ini bila mana, nah, orang tua mindsetnya sudah benar, cara berpikirnya tersebut. Nah, itu semua ketika kita semua mengkaji, mempelajari ala ilmin wa basirah. Nah, ketika kita terus belajar menimba Al-Quran Sunnah sehingga tepat cara berpikir kita. Nah. Tadi yang saya sampaikan bukan sebuah wacan, tapi bal amrun waqi, sesuatu terjadi. Orang tua sibuk itikaf di masjid, tapi anaknya, Allah musta'an, kalau enggak dikawal, apalagi libur. Kebanyakannya libur itu adalah pada 10 terakhir bulan Ramadan, padahal itu hari-hari yang Masya Allah turunnya Lailatul Qadar. Bukannya mereka mencari Lailatul Qadar di masjid, tapi mereka mencari di warnet. Bagaimana turun Al-Qadar di warnet anak-anak kita itu. Akhwana fillah azani Allah wa iyyakum. Apalagi fitnah sekarang luar biasa, tidak harus ke warung, ke toko-toko. Tidak, cukup di rumah bisa. Kadang sang abah, sang ummah tidak mengkunci HP-nya, Android-nya. Sembunyi-sembunyi dia ketika malam hari bangun sengaja pinjam membaca Android abahnya. Tinggal dibuka Mbah Google-nya, keluar semua. Apa yang inginkan keluar sudah. Sak cindil-cindilnya keluar. Nah, sehingga ini perlu juga kehati-hatian dari kita semua. Betul apa? Sesuatu yang melalaikan. Fitnah, betul. Sehingga yang ketiga adalah hanyalah harta benda dan juga anak-anak itu juga bisa melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang terlalaikan dari zikir kepada Allah gara-gara fitnah harta benda, gara-gara fitnah al-aulad, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi, bangkrut, rugi iyadan billah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Bahkan Allah menegaskan dengan kalimat yang luar biasa, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, istri ini, di antara anak-anak kalian menjadi musuh bagimu. Allah yang memberitakan. Nah, fahdharuhum, hati-hatilah terhadap mereka. Nah, kalau kita membaca biografi, bahkan para anbiya, di antara nabi-nabi kita, Nabi Allah Nuh istrinya seorang kafirah, aduun, yang memusuhi, anaknya juga sama. Dan kalau kita membaca juga sirah salaf kita juga demikian, abahnya seorang muhaddits, anaknya Jahmiyun, dididik dari kecil, ditarbiyah, orang tuanya muhaddits al-kabir, imamun kabir, anaknya Jahmiyun jild, bosnya Jahmiyah, Jahmiyah tulen sudah. Nah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Nah, demikian pula dulu seorang tabi'un, tabi'iyun, jalilun, kerimun, kabir, ketika beristri dengan seorang istri kharijah minal khawarij, hilang manhajnya, menjadi seorang khariji karena mempersunting seorang istri yang bukan salihah, hizbiyah tadi. Fitnah seorang istri. Menjadi aduun lakum, musuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, wah, pertanyaannya bahaya ini. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-aulaj mujbinatun mubkhilatun, dan juga anak-anak, kata Nabi dalam riwayat yang marfu dari beliau alaihi salatu wasalam, anak-anak itu membuat orang juga bisa menjadi penakut, juga menjadi orang yang tidak sulit untuk bersedekah, gara-gara anak-anak ketika datang panggilan dakwah yang ini yang itu, mau jamnya ngajar anaknya itu yang ini, wah, mau jadi imam, punya anak, mengganggu sudah. Bahkan kata Nabi, mujbinatun, menjadi orang itu pengecut. Iya dan bila waktunya jihad, waktunya dakwah, gara-gara anak, mikir anak-anak, enggak jadi berangkat. Dan juga mubkhilah, kata Nabi, membuat orang itu bakhil karena faktor anak-anaknya. Sehingga betul yushgil, nam, betul melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujbinah yakhafu minal jihad khasyatal maut, kata pengarang ini, nam, membuat penakut karena dia takut, karena dia kalau berangkat takut mati, nanti siapa yang menghidupi anak-anaknya dan seterusnya. Wa mubkhila, dan membuat orang itu bakhil, yamtani min anis sadaqah, menghalangi dari sadaqah. Ada himbauan dari, ya, kita ada himbauan peduli bencana atau bakso atau yang lainnya. Aduh, anak masih punya tanggungan anak-anak, SPP anak-anak kapan bisa? Ini SPP masih menunggak dan lain sebagainya, mau sadaqah dihantui oleh was-was. Nah, khuana fillah barakallahu fikum jami'an. Atau kalau tadi jenis orang memang sulit dan sukar. Nah, kesulitan untuk bersedekah karena memang ketidakadaan harta benda yang dia miliki, juga menimpa orang-orang yang luas harta bendanya, sulit untuk berinfak bersedekah. Nah, wal'iyadu billahi min dzalik. Akhwana fillah, barakallahu fikum jami'an. Nah, pertanyaan, apakah boleh membawa anak kecil ketika mengajar ilmu, termasuk dapat melalaikan, wah ini repot. Ya, tinggal sesuaikan kondisi. Nah, seorang ustadz mudarris, bolehkah dia membawa anak untuk sambil mengajar, dibawa ganggu santrinya, enggak dibawa umiknya mungkin pas sakit, kecuali pondoknya kita ini mampu mendatangkan apa namanya yang baby sister ya. Nah, kalau pengajarnya punya baby, gajinya berapa pondok kita ini gitu ya. Nah, sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kecuali kalau takmir masjid ini mampu mendatangkan baby sister, ya masya Allah kan gitu ya. Karena abahnya ngajar, di sana ada pelayannya kan gitu. Ini repot. Nah, ini juga menimpa di Jember juga sama. Nah, kecuali kalau Jember mampu, wah, alhamdulillah. Nah, tapi juga para mudarrisin dan juga para mudarrisat, ketika mereka membawa anak-anaknya sambil mengajar, juga harus hati-hati. Semuanya harus penuh dengan hati-hati. Selama bisa tidak dibawa ketika sambil ngajar, itu lebih aula. Selama bisa di rumah, dikondisikan, ada istrinya bisa mendidik, tidak sakit. Tapi ketika qadarullah, yang namanya umat kita, bukan umat yang selalu sehat, walafiat semua, gak pernah sakit. Nah, sehingga mungkin suaminya dibawa ke masjid. Sebagaimana kita, abah ditinggal di rumah, uminya sakit. Nah, dibawa ke masjid takut mengganggu. Nanti dimarahi sama orang-orang tua. Nah, serba repot. Gitu ya. Nah, ala kulli hal, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak sholat jamaah juga salah. Membawa anak juga disalahin. Ditinggal di rumah, umahnya juga sakit. Jidnya pas tidak ada. Mau bayar pembantu, tidak punya fulus. Kan gitu. Sehingga apa jawabannya? Fattakullah mastata'tum. Kalau dibawa, tanggung jawab. Kalau dibawa ke masjid, tanggung jawab. Gimana tidak mengganggu jamaah. Nah, supaya tidak lari-lari di masjid, tidak mengganggu di masjid. Dan juga para mudarris juga ketika dibawa sang anaknya juga diamankan, disiapkan. Nah, supaya tidak mengganggu waktu mengajar. Nah, waktu mengajar. Nah, khawana fillah azani Allah wa iyyakum. Demikianlah mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah. Oh, siap. Nah. Artinya memang kiranya dia situasi. Nah. Tidak berbeda-beda. Nah, betul. Apalagi masih punya anak satu. Nah. Kerepotan. Ini perlu pertanyaan. Nah. Iya. Nah. Jazakumullah khairan Pak Ami Fauzi. Yang penting semua itu kalau itu bermudah-mudah salah. Yang betul adalah wasatun. Tidak bermudah-mudahan dan tidak kaku-kakuan. Nah, kapan bisa tepat itu? Ketika kita punya iman yang kuat, ilmu yang kuat, kita akan bisa menempatkan pada tempatnya. Tadi juga ada himbauan, kalau baru anak 1-2 ya jangan sampai mudah-mudah. Nah, bukan berarti kalau anaknya banyak, itu boleh bermudah-mudahan, apalagi tidak boleh. Hatta anaknya isrin. Nah, isrin wal tidak boleh bermudah-mudah. Tidak boleh tanggung jawab. Tidak boleh. Wah, anak saya isrin Pak Ustaz. Ya, ada anak kesana, kemari. Ke warnet, kesana. Ada. Semua yang tanggung jawab Anda. Anda mas'ulun indallah amamal qiyah amamallah fil yaum qiyamah nanti. Kok ada yang lari di warnet? Anda adalah mas'ulun. Anak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. apalagi cuma satu atau dua. Nah, sehingga banyaknya anak satu sisi itu ada sesuatu yang membahagiakan. Dengan sebab itu Rasulullah senang dan bahagia dengan banyak umat. Sisi yang lainnya adalah fitnah. Nah, bukan berarti dengan sebab ini memperkecil jumlahnya, tidak. Nah, sebagaimana bukan berarti memperkecil istri, tidak. Gitu ya. Nah, fadhal at-ta'addud masyru'un matlubun indana. Tapi tanggung jawab. Al-ikthar fil aulad masyru'un matlub, memperbanyak anak-anak matlubun syar'an, dianjurkan syar'an. Tetapi tanggung jawab amanah. Nah, yang banyak saja harus tanggung jawab, apalagi yang sedikit. Tapi tanbih, enam anak-anak yang ikhwan-ikhwan yang tazawiyin yang baru punya anak satu dua, enam tidak boleh bermudah-mudah. Sebagaimana orang tua yang anaknya banyak juga tidak boleh bermudah-mudahan. Al-muhim bermudah-mudahan salah, dan terlalu juhud dan ghulu juga salah. Nah, harus wasat bainal amraini. Ad-dinu wasatun. Demikian ikhwana fillah azanillah, naktafi bihadil miqdar. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.